Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pada matan yang baru. Setelah kita mempelajari matan wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat, dan dia subhanahu, yaitu Allah subhanahu, telah menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam pensifatan dan penamaan dirinya. Fala udula li ahli sunnah wal jamaah, maka buahnya adalah ahli sunnah wal jamaah tidak berpaling. Amma ja'a bihil mursalun, dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu siratul mustaqim, karena sesungguhnya ajaran tersebut adalah as-sirat al-mustaqim, mengandung jalan yang lurus atau jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, jalan yang lurus itu apa didefinisikan oleh Syekh di sini? Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, minan nabiyyin, min di sini menunjukkan penjelasan siapakah yang mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah tersebut, yaitu para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, asyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Sampai di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mempelajari tentang buah keyakinan yang benar yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ketika Ahlussunnah wal Jamaah meyakini keyakinan yang benar sebagaimana diterangkan pada matan yang sebelumnya, maka buahnya adalah mereka anti berpaling. Maksudnya tidak mau berpaling dari jalan para rasul alaihissalatu wassalam, karena sesungguhnya jalan para rasul itu dikatakan di sini fa innahu siratul mustaqim, karena sesungguhnya jalan yang dibawa oleh para, ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wasalam adalah jalan yang lurus. Nah, untuk mengetahui ciri khas jalan yang lurus digambarkan oleh Syekh di sini siratul ladzina an'ama Allahu alaihim, yaitu jalan yang ditempuh oleh, disebutkan yang pertama an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin, yang ketiga as-syuhada, dan yang keempat as-salihin. Nah, untuk mengetahui siapakah para nabi, siapakah para siddiqin, para syuhada, para salihin, ulama kita telah menjelaskan, karena kita semua ingin meniti jalan mereka, maka tentu perlu mengetahui siapakah mereka ini. Karena sifat yang ada pada mereka ini adalah sifat yang terpuji. Yang pertama adalah an-nabiyyin. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang Allah menyampaikan wahyu kepada mereka, ini masuk dalam kategori an-nabiyyin. Termasuk dalamnya adalah para rasul, karena setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi itu rasul. Jadi setiap rasul itu pastilah nabi, namun tidak setiap nabi itu rasul. Mengapa? Karena ada nabi yang diutus dan ada nabi yang tidak diutus. Tapi kalau dikatakan nabi, maka mencakup semuanya. Baik para nabi yang tidak diutus maupun nabi yang diutus, juga demikian mencakup utusan Allah Ta'ala. Nah, apa bedanya utusan Allah dengan nabi? Bedanya adalah bahwasanya kalau utusan Allah diutus kepada kaum yang menyelisihi dakwah beliau, tapi kalau nabi diutus kepada kaum yang menyepakati dakwah beliau. Itulah penjelasan tentang nabi dan rasul. Mereka adalah kelompok orang yang tertinggi yang berhasil meniti jalan yang lurus. Kelompok yang kedua yang di bawah beliau-beliau tersebut, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, adalah siddiqin. As-siddiq, as-siddiqin adalah jamak dari siddiq, wazannya fa'il, berarti sighah mubalaghah, bentuk penyangatan, sangat jujur, orang yang sangat jujur. As-siddiq, orang yang sangat jujur. Bahasanya fa'il, yaitu orang yang sangat jujur. Apa tafsiran dari as-siddiq atau definisi dari as-siddiq? Yaitu sebaik-baik tafsiran adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 33. Walladzina ja'a bisidqi wa saddaqa bih. Dan juga demikian firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 19, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang telah merealisasikan keimanan dan tidak mungkin bisa merealisasikan keimanan dengan sempurna kecuali dengan as-siddiq, kejujuran, wat-tasdiq dan pembenaran, maka itulah siddiq. Jadi orang yang menyempurnakan perealisasian keimanan dengan kejujuran dan membenarkan keyakinan yang benar, membenarkan kebenaran, maka itulah adalah, maka itu adalah as-siddiq. As-siddiq itu cakupannya luas, bisa dalam masalah akidah dengan ikhlas, dan bisa dalam masalah ucapan, yaitu ketika kabarnya sesuai dengan kenyataan. Apa yang dikabarkan, apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan, itulah as-siddiq, jujur dalam ucapan. Bisa juga jujur dalam perbuatan, yaitu perbuatannya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian namanya siddiq, orang yang jujur, dan orang yang jujur dalam keyakinannya, keikhlasannya, kehendaknya, ucapannya maupun perbuatannya. Dan di antara umat para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, yang paling utama barisan orang-orang yang siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Sementara di tengah-tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik adalah Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Dan As-Siddiq bukan hanya, saya ulangi, As-Siddiqiyah bukan hanya tingkatan yang bisa diraih oleh laki-laki. Di sana ada As-Siddiqah, wanita yang sangat jujur. Allah Ta'ala berfirman tentang siapa Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, di dalam surat Al-Maidah ayat 75, wa ummu siddiqah, dan ibunya adalah wanita yang sangat jujur. Dan juga demikian Aisyah adalah as-siddiqah, putri dari as-siddiq Abu Bakar as-siddiq, as-siddiqah bintu siddiq. Itu as-siddiqun. Dan ketahuilah bahwasannya as-siddiqun ini derajat yang lebih tinggi daripada asyuhada dan as-salihun. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan asyuhada humul ladzina qutilu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terbunuh di dalam berperang di jalan Allah. Sementara as-salihun, walaupun ada yang menyatakan bahwasanya asy-syuhada itu mencakup pula al-ulama, mencakup pula al-ulama. Jadi umum mencakup orang-orang yang terbunuh dalam perang jihad fi sabilillah, dan juga demikian para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian mengapa ulama dikatakan masuk dalam keumuman lafaz syuhada? Jawabannya karena mereka mempersaksikan kemahaesaan Allah Ta'ala. Mereka juga mempersaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh risalah al-Islam dengan sempurna. Dan mereka pun juga mempersaksikan di hadapan umat ini bahwasanya risalah al-Islam telah sempurna. Kemudian as-salihun. As-salihun hakikatnya mencakup, kalau dikatakan as-salihun itu hakikatnya mencakup tiga kelompok kaum mukminin yang sebelumnya, an-nabiyyun, asy-syuhada, as-siddiqun, asy-syuhada. Tiga-tiganya tercakup kata-kata as-salihun. Bahkan orang-orang yang di bawah mereka pun masuk dalam kategori as-salihun. Fal anbiya salihun, as-siddiqun salihun, asy-syuhada salihun. Namun mengapa diatofkan, kalau as-salihun mencakup semuanya hakikatnya, mengapa diatofkan, digandengkan di sini ya, dalam rangka untuk menyebutkan sesuatu yang umum setelah menyebutkan sesuatu yang khusus-khusus. Nah, definisi as-salihun adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya, tetapi tidak setinggi tingkatan tiga kelompok sebelumnya, an-nabiyun, as-siddiqun, dan asyuhada. Jadi masih di bawah tiga kelompok tersebut tingkat keimanannya. Tetapi mereka sudah terkategorikan orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Jadi namanya soleh, kalau dalam bahasa orang awam, sebagian orang awam atau sebagian kaum muslimin di kampung-kampung mengatakan soleh itu alim. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, rajin mengaji habis maghrib, ke masjid pun cukup tiga waktu sholat, maghrib, isya, dan subuh, itu sudah dikatakan alim. Di banyak desa barangkali seperti itu. Alim maksudnya adalah saleh. Saleh. Walaupun kalau pagi harinya kerja di bank, riba. Walaupun dan seterusnya. Nah ini, padahal namanya saleh adalah mereka yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hambanya. Kemudian perlu difahami di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengenal sirat al-mustaqim, maka penulis memberitahukan dengan cara menisbatkan, menyandarkan jalan yang lurus itu kepada para nabi, as-siddiqun, asy-syuhada, as-salihun. Ini dalam rangka untuk mengkabarkan hakikatnya bahwasanya mereka lah peniti jalan yang lurus. Orang-orang yang meniti jalan yang lurus. Kalau ingin tahu orang yang telah sukses meniti jalan yang lurus, mereka itu. Jadi terkadang as-sirat al-mustaqim itu disandarkan kepada orang-orang yang menitinya. Terkadang pula as-sirat disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti di dalam surat Asy-Syura ayat 53, siratillah. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam surat Asy-Syura ayat 53, saya ulangi, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sirat disandarkan kepada Allah, artinya yang mensyariatkan as-sirat al-mustaqim tersebut. Tetapi ketika kita dapatkan as-sirat disandarkan kepada an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, maka maksudnya adalah yaitu orang-orang yang sukses meniti jalan yang lurus. Orang-orang yang sukses meniti jalan yang lurus. Baik. Kemudian setelah itu masuk dalam matan yang setelahnya. Qala al-muallif rahimallahu taala wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas. Jadi setelah penulis menjelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah tipe orang-orang yang pantang berpaling dari jalan para nabi, para siddiq, para syahid, dan para orang saleh, maka beliau kemudian menjelaskan tentang suatu masalah dengan mengatakan waqad dakhala fi hadzal jumlah, dan sungguh merupakan Sebuah contoh pensifatan Allah terhadap dirinya adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi kalau diterjemahkan apa adanya, wa qaddaghala fi hadhil jumlah, dan sungguh telah masuk dalam kalimat ini, ma wasafallahu bi nafsahu, sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, fi suratil ikhlas, yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thuluthal Qur'an, yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Namun kita perlu memahami apa maksud fi hadhil jumlah, dan sungguh telah masuk dalam cakupan kalimat ini. Kita perlu mengetahui cakupan ini yang dimaksud, cakupan kalimat kalimat ini itu apa maksudnya. Ada dua kemungkinan perkataan penulis waqaddakhala fi hadhil jumlah itu. Kemungkinan yang pertama, maksud hadhil jumlah yang dimaksud penulis adalah kalimat yang tertera pada matan sebelumnya, yaitu wa minal imani billah. Silakan dilihat pada beberapa matan sebelumnya, itulah hadhil jumlah yang dimaksud oleh penulis, kemungkinan pertamanya. Wa minal imani billah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Itu kemungkinan pertama yang dimaksud dengan kalimat hadhil jumlah, kalimat ini. Sehingga terjemahannya kalau mau dirubah kata hadhil jumlah adalah kurang lebihnya, dan sungguh merupakan sebuah contoh pensifatan Allah terhadap dirinya adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Adapun kemungkinan kedua, hadhil jumlah itu terkait dengan matan wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bi nafsahu bainan nafyi wal itsbat, yang barusan kita selesaikan kemarin. Itu kemungkinan kedua. Sehingga terjemahannya wa qad dakhala fi hadhil jumlah dan seterusnya tadi adalah kurang lebihnya, dan sungguh merupakan salah satu contoh yang termasuk dalam kaidah menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam penamaan dan pensifatan Allah adalah apa yang Allah sebutkan tentang sifatnya dalam surat Al-Ikhlas. Begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan matan wa minal imani billah, itu penulis hakikatnya hendak menyebutkan bahwa berikut ini beberapa contoh ayat Al-Quran tentang pensifatan Allah terhadap dirinya, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Jadi penulis kemungkinan pertamanya akan menjelaskan beberapa contoh ayat Al-Quran tentang sifat Allah. Kalau dibawakan pada kemungkinan pertama ini lebih mudah mencari wajud dalalahnya, sisi pendalilannya untuk kesimpulan itu. Tetapi kalau dibawakan pada kemungkinan kedua, yaitu bahwasanya penulis hakikatnya hendak menjelaskan, memberi contoh penerapan kaidah al-jam'u baina nafi wal itsbat, penggabungan antara nafi dan itsbat dalam penamaan dan pensifatan Allah, maka ini relatif lebih sulit sisi pendalilannya dalam beberapa contoh ayat yang beliau bawakan setelah ini. Kita bertugas untuk sebagai orang yang mempelajari kitab Wasithiyah ini, kalau mau dibawakan pada kemungkinan kedua, kita bertugas setiap ayat yang dibawakan oleh penulis kita harus bisa membuktikan secara ilmiah apa, bagaimana wajud dalilahnya untuk sampai pada kesimpulan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis itu menunjukkan kaidah al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Terdapat penggabungan antara nafi dan itsbat. Begitu. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan, kita ini hakikatnya sudah masuk pada kelompok dalil-dalil dari Al-Quran tentang nama dan sifat Allah yang jumlahnya disebutkan di dalam bab ini, yaitu bab tentang kelompok dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebanyak sekitar 130 ayat Al-Quran. Maka sebanyak itu pula lah kita tertuntut untuk membuktikan apakah pada setiap ayat tadi benar-benar ada al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Namun kalau dibawakan kepada kemungkinan pertama, asal kita bisa membuktikan bahwa pada setiap ayat dari 130 ayat tadi terdapat penyebutan tentang nama ataupun sifat Allah, maka sudah cukup terbukti ucapan penulis. Setidaknya bisa membuktikan bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat penetapan suatu sifat Allah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa qad dakhala fi hadhil jumlah, sudah selesai ada dua kemungkinan tadi. Terus masuk pada petikan yang selanjutnya, ma wasafallahu bi nafsahu fi suratil ikhlas. Apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam surat Al-Ikhlas, yaitu sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dalam surat Al-Ikhlas. Apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam surat Al-Ikhlas. Maksud apa yang Allah sifati dirinya dengannya ini mencakup, hakikatnya mencakup nama, sifat dan perbuatan Allah sekaligus. Tidak hanya terbatas pada masalah sifat Allah saja. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifatnya. Adapun setiap sifat fi'liyah pasti menunjukkan perbuatannya. Jadi ungkapan bab tentang sifat Allah dalam terminologi Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dalam kitab-kitab mereka mengatakan hadza bab sifatillah, dimutlakan seperti itu dalam kitab-kitab mereka dalam terminologi Ahlussunnah wal Jamaah, maka maknanya mencakup pembahasan nama, sifat maupun perbuatan Allah sekaligus. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan faedah lebih banyak ketika kita memahami seperti itu. Tidak fokus hanya masalah sifat Allah saja, membuktikan wajud dalalah, adanya wajud dalalah untuk satu kesimpulan penetapan sifat Allah saja. Karena makna ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas adalah sungguhnya umum. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini mencakup nama, sifat maupun perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita lebih mudah mencari sisi pendalilan. Kalau enggak ketemu sisi pendalilan atau alasan pendalilan wajud dalalah yang menunjukkan kepada sifat Allah, ya cari yang menunjukkan kepada nama Allah, kesimpulan penetapan nama Allah. Kalau tidak ya perbuatan Allah. Fi surah, surat dalam bahasa Indonesia. Surat adalah dalam disiplin ilmu ulumul Quran yang dinamakan dengan surat adalah sekumpulan ayat yang dinamai dengan nama khusus yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari ayat pembuka maupun penutup, dan jumlah yang paling sedikit adalah 3 ayat. Sekumpulan ayat yang dinamai dengan nama khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdiri dari ayat pembuka maupun penutup, dan jumlah yang paling sedikit adalah 3 ayat. Berkenaan dengan nama al-ikhlas, berkenaan dengan kata al-ikhlas dalam matan ini, fi suratil ikhlas, begitu disebutkan dalam matan ini. Al-ikhlas adalah salah satu dari nama surat dalam Al-Quran. Berkenaan dengan masalah penamaan surat dalam Al-Quran memiliki beberapa macam bentuk. Terkadang suatu penamaan surat dalam Al-Quran itu ditinjau dari sisi adanya penyebutan suatu kata yang terdapat dalam surat tersebut. Karena ada suatu kata tertentu dalam surat tersebut, kemudian itu dijadikan sebagai nama surat. Terkadang penamaan itu ditinjau dari sisi adanya penyebutan suatu kisah yang lebih terperinci dalam surat tersebut, dibandingkan dengan yang disebutkan dalam surat yang lainnya. Terkadang ditinjau dari sisi makna yang terdapat dalam surat tersebut, dan terkadang ditinjau dari sisi yang lainnya dari selain yang disebutkan tadi. Nah, adapun penamaan surat Al-Ikhlas yang akan kita pelajari ini, yang arti dari Al-Ikhlas adalah pemurnian, dinamakan demikian karena memurnikan pembacanya dari kesyirikan. Satu. Dua, karena Allah memurnikan penyebutan tentang dirinya saja tanpa tercampur penyebutan tentang selainnya, selain dirinya maksudnya. Karena isinya murni tentang Allah, maka dinamakan al-ikhlas. Karena memurnikan pembacanya dari kesyirikan, dengan memahami surat al-ikhlas dan mengamalkannya seorang bersih dari kesyirikan, maka dinamakanlah surat ini adalah surat, dinamakanlah surat ini dengan nama surat al-ikhlas. Kita lanjutkan. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Makna sepadan. Makna sepadan di sini dalam masalah jaza, bukan dalam masalah ijza. Adalah fatal ketika seorang kesalahan fatal ketika seorang memahami surat Al-Ikhlas sepadan sepertiga Al-Quran dalam arti masalah ijza. Jadi perlu diketahui, surat Al-Ikhlas sepadan sepertiga Al-Quran itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sepadan, benar-benar sepadan sepertiga Al-Qur'an. Orang kalau memahami ini, kemudian membawakan maknanya adalah oh sepadan dalam masalah izza, akan terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Apa makna jaza dan apa makna izza? Karena sepadan di sini adalah sepadan dalam masalah jaza pahala. Bahwasanya pahala membaca surat Al-Ikhlas sepadan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Namun bukanlah makna sepadan adalah sepadan dalam masalah ijza, yaitu kesahan. Maksudnya bagaimana? Tidak bisa seseorang menggantikan bacaan misalnya surat Al-Fatihah dalam sholatnya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Dengan alasan bahwasanya hadis tadi, surat Al-Ikhlas padan sepertiga Al-Quran dalam masalah kesahannya. Al-Fatihah jelas tidak sampai sepertiga isi Al-Quran secara kuantitas dari jumlah ayat-ayatnya. Padahal kalau difahami surat Al-Ikhlas itu sepadan sepertiga Al-Quran dalam masalah kesahan, berarti kalau seandainya surat Al-Fatihah diganti dengan surat Al-Ikhlas masih lebih. Sangat sah sekali, sangat dibenarkan sekali dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah kemudian diganti dengan surat Al-Ikhlas. Itu konsekuensi kalau dikatakan sepadan di sini dalam masalah ijza kesahan. Demikian pula konsekuensi berikutnya adalah ketika Anda misalnya waktu nostalgia masa SD, ketika bulan Ramadan misalnya Anda sekalian ditugasi oleh guru agama Islam, karena liburan di rumah harus tadarusan, ada kartu apa? Tadarus berapa juz setiap harinya. Cukup Anda membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Anda tulis 10 juz, karena 10 juz sepertiga Al-Quran. Nah ini, berarti belum ngaji wasiti ya? Ya. Baik, dan terjadi ini, pernah terjadi, ini ditulis dengan jumlah yang banyak padahal hanya membaca surat Al-Ikhlas kalau tidak salah ingat dan yang semisal itu, atau ada tambahannya namun tidak sampai sebesar dari yang ditulis dalam kartu laporan baca Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, sepadan dengan makna dalam masalah kandungannya. Kandungan makna yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan kandungan sepertiga kandungan makna Al-Quran. Karena makna Al-Quran ada tiga bagian. Satu, khabar tentang Allah. Dua, khabar tentang makhluk. Tiga, khabar, saya ulangi, yang ketiga hukum Allah. Sedangkan surat Al-Ikhlas murni terkait dengan khabar tentang Allah. Kalau kandungan makna Al-Quran itu ada tiga bagian, berarti kandungan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga dari bagian keseluruhan makna Al-Quran. Karena di dalamnya disebutkan murni tentang khabar tentang Allah. Sekarang apa faedahnya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Faedah yang perlu kita lebih dalami di sini, yang pertama, madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini Syekhul Islam seolah-olah mengisyaratkan tentang madhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tafdhilu ba'dhi sifatillahi ala ba'd. Adanya peringkat keutamaan sebagian sifat Allah di atas sebagian keutamaan sebagian sifat Allah yang lainnya. Jadi keutamaan sifat-sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya melebihi keutamaan sebagian yang lain. Contoh, ridha Allah lebih utama dari murkanya. Ridha Allah adalah sifat Allah. Saya ulangi, ridha Allah adalah sifat Allah. Murka Allah pun adalah sifat Allah. Walaupun sama-sama memiliki keutamaan, namun ridha Allah lebih utama daripada murka Allah. Itu mazhab dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Rahmat Allah lebih utama daripada marahnya. Padahal keduanya sama-sama adalah sifat Allah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran sendiri yang merupakan sifat Allah pun sebagian ayat yang satu, di antara ayat yang satu, lebih agung daripada ayat yang lainnya. Contohnya ayat Al-Kursi yang statusnya adalah ayat teragung dalam Al-Quran, berarti melebihi seluruh ayat, keagungannya melebihi seluruh ayat, keagungan seluruh ayat yang lainnya. Padahal sama-sama sifat Allah. Surat Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Ini dibawakan pada madhab itu, keyakinan itu, konsep itu, pemahaman tadi. Tafdhilu ba'dhi sifatillahi ala ba'd. Kalau matan yang singkat ini, cuman satu baris ini, waqad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Matan yang hanya satu atau dua baris ini, kalau sudah kita pahami, itu menunjukkan madhab Ahlussunnah wal Jamaah tadi, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tadi, yaitu adanya peringkat keutamaan antara sebagian sifat Allah yang satu dengan sebagian yang lain, maka sesungguhnya Syekh dalam menulis Aqidah Wasitiyah ini menyimpan nilai ilmiah yang tinggi. Mengapa demikian? Karena selain petikan kalimat tadi, matan tadi mengisyaratkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tadi, juga hakikatnya hendak memagari umat ini dari kesesatan aliran Asy'ariyah dan selain mereka dalam masalah ya yang mereka bertentangan dengan prinsip tadi. Selain mengisyaratkan, mengkabarkan ini loh prinsip yang benar, di samping itu juga bantahan bagi aliran bid'ah yang salah dalam memahami masalah ini. Jadi kalimat-kalimatnya itu kalimat isyarat untuk pemagaran akidah umat, untuk pemberitahuan prinsip yang benar. Jadi tidak hanya sekedar menata dan merangkai kata-kata yang indah, tapi ada nilai ilmiah yang tinggi. Asy'ariyah dan yang selain mereka memiliki keyakinan, dan yang selain mereka, yang semisal mereka maksudnya, memiliki keyakinan bahwasanya sifatullah la tatafadhal wa kalamuhu la tatafadhal, bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak bertingkat-tingkat keutamaannya, dan firman Allah pun tidak bertingkat-tingkat keutamaannya. Bagaimana bahayanya orang kalau memiliki keyakinannya Asy'ariyah ini, Asy'ariyah ini? Nah, itu pada tingkatan yang selanjutnya. Tugas saya cukup mengantarkan kalian pada pendasaran bahwasanya di sana hati-hati ada aliran yang seperti ini, dan bantahan umum global bantahannya seperti ini. Bukti banyak. Bahwasanya ridha Allah lebih utama dari murkanya, rahmat Allah lebih utama dari pada marahnya, ayat Al-Kursi adalah ayat yang teragung, dan seterusnya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fi suratil ikhlas allati ta'dilu thuluthal Qur'an haitsu yaqul, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat tersebut, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat dalam surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, katakan huwallah, dia adalah Allah Al-Ahad yang Maha Esa, yang Maha Esa. Lafdul Jalalah Allah ini diambil dari kata ilah, kemudian ditambahkan alif lam dan diringankan agar mudah mengucapkannya, dihilangkan hamzahnya sehingga ba menjadi menjadi Allah. Aslinya al-ilah, kemudian dihilangkan hamzahnya menjadi Allah karena banyaknya pengucapan kata tersebut oleh lisan-lisan manusia agar memudahkan. Kurang lebihnya demikian. Dan dalam bahasa Arab yang seperti itu contohnya tidak hanya kata Allah saja. Seperti An-Nas itu aslinya Al-Unas, ada alif ramzahnya, kemudian dihilangkan. Baik, apa makna Allah yang disebut sebagai lafzul jalalah? Maknanya adalah dalun ala dhatin muttasifah bi sifatin, sebelum mengetahui hal itu kita, saya sampaikan bahwasanya makna Allah itu bisa difahami dari kata asalnya yaitu ilah, wazannya adalah fi'al. Fi'al dalam bahasa Arab bisa bermakna fa'il dan bisa bermakna maf'ul. Adapun Allah adalah fi'al yang bermakna maf'ul atau yang ditafsirkan dengan makna maf'ul. Jadi kalau antum baca kalimat-kalimat kisah misalnya, kemudian ada wazan fi'al, kelihatan tidak cocok, bisa jadi Anda salah dalam memahami fi'al mestinya dalam wazan maf'ul, difahami dengan saya ulangi, difahami dengan makna maf'ul, tetapi tetapi oleh Anda difahami oleh difahami dengan makna fa'il. Nah, dalam konteks lafzul jalalah, memahami lafzul jalalah maksudnya, maka fi'al di sini maknanya adalah maf'ul. Berarti ilah maknanya adalah makhluk. Makhluk artinya adalah ma'bud, sesembahan, karena ilah itu dari alaha, ya'lahu ilahatan uluhatan. Itu sepadan dengan makna abada ya'budu ibadatan. Berarti kalau sama-sama isi maf'ulnya, satunya ma'bud, satunya makhluk. Berarti makhluk sepadan dengan makna, sama maksudnya dengan makna ma'bud. Berarti dengan demikian Allah maknanya adalah sesembahan yang hak. Oleh karena itu Ibnu Abbas ketika menafsirkan lafzul jalalah, beliau mengatakan Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Allah adalah zat yang memiliki sifat al-uluhiyah dan al-ubudiyah. Apa bedanya Ustaz al-uluhiyah dan al-ubudiyah? Sama saja. Namun kenapa kok diatofkan Ustaz? Atof untuk penegasan takkid. Saya tidak dusta dan tidak bohong. Dalam bahasa kita juga menggunakan atof dengan makna takkid. Benar, saya tidak menipu dan tidak ngibulin. Nah, itu dua kata yang sepadan maknanya diungkapkan dalam rangka untuk menegaskan makna. Allah adalah zat yang memiliki sifat al-uluhiyah dan al-ubudiyah ala khalqihi ajmain, atas makhluknya seluruhnya. Maksudnya memiliki sifat keberhakan untuk diibadahi. Siapa yang wajib beribadah kepadanya adalah al-khalq ajmain, seluruh makhluk, jin dan manusia yang diistilahkan dengan mukallaf, yang wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Allah sesuai dengan tafsiran pakar tafsir di kalangan sahabat Ibnu Abbas. Al-Ahad, Qul huwallahu ahad. Ahad, Al-Ahad, ismun min asma'illahi ta'ala. Salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang husna. Berarti dari Qul huwallahu ahad sudah ada berapa? Dua nama Allah, yaitu nama Allah Allah dan nama Allah apa? Al-Ahad. Al-Ahad itu ala wazni, wazannya, timbangannya adalah fa'al. Wa huwa sifatun musyabbaha. Sifat musyabbaha seperti Hasan, dan ahad aslinya adalah wahada, diambil dari al-wihdaniyah. Kalau tidak salah harokatnya fathah semua, wahada. Silakan dicek dalam kamus, dari al-wihdaniyah yaitu keesaan. Sehingga makna qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia adalah Allah yang Maha Esa. Kalau ada yang mengatakan atau bertanya, bukankah keesaan Allah itu ada tiga? Keesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama serta sifatnya. Keesaan mana yang dimaksud dalam ayat ini? Al-jawab, jawabannya adalah al-ahadiyah di sini mencakup seluruh macam tauhid yang tiga. Allah esa dalam rubiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifatnya. Kemudian ada yang terlewatkan kata kul. Katakanlah, maksudnya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian maknanya, berarti di dalam kata kul, pada kul huwallahu ahad, terdapat dalil bahwa Al-Quran kalamullah. Kok bisa? Iya, karena yang memerintahkan untuk berkata adalah Allah, dan yang diperintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Al-Quran adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka tidaklah dikatakan kul, katakanlah. Karena dikatakan katakanlah, konsekuensinya ini dalil bahwasanya Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah. Karena Allah yang merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan huwallahu ahad. Kemudian dalam ayat yang pertama ini, kalau hendak kita kaitkan dengan perkataan penulis waqad dakhala fi hadzal jumlah, dan masuk dalam cakupan kalimat ini dengan dua kemungkinan tadi. Kalau dibawakan pada kemungkinan apa? Yang pertama, yaitu penyebutan tentang sifat Allah, tentang nama dan sifatnya, maka mudah. Karena di dalamnya disebutkan kata nama Allah, Allah, dan setiap nama pasti mengandung sifat, yaitu sifatnya al-uluhiyah, keberhakan untuk diibadahi, dan nama al-ahad, sifatnya adalah al-ahadiyah, yaitu keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dibawakan pada kemungkinan makna hadil jumlah, kalimat ini pada petikan matan yang sebelumnya tadi, dengan kemungkinan yang satunya, kalau tidak salah ingat yang kedua, yang tadi yang pertama, maka apa? Maka kita harus membuktikan dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat al-jam'u bainan nafi wal itsbat, penggabungan antara penafian dan penetapan. Maka kita buktikan dalam qul huwallahu ahad, nafi apa itsbat? Itsbat, karena menetapkan sifat Allah yang sempurna, yaitu al-uluhiyah, dan sifat Allah al-ahadiyah. Seingat saya namanya al-ahadiyah, yaitu sifat yang terkandung dalam nama Allah Al-Ahad. Jadi untuk saya peringatkan, masih banyak saya perhatikan kesalahan dalam mengatakan suatu kata itu sebagai nama Allah padahal itu sifat. Jadi ulama sudah menjelaskan bentuk-bentuk wazan seperti apakah yang biasanya digunakan sebagai nama Allah, dan bentuk-bentuk wazan seperti apakah yang biasanya digunakan sebagai sifat Allah. Sehingga salah kalau dikatakan nama Allah Ar-Rahmah. Bukan, Ar-Rahmah itu sifatnya. Kalau nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sebenarnya ada kaidah panjang dalam masalah ini, penjelasan ini. Bagaimana kaidah-kaidah ilmiah untuk mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah sebuah penetapan nama Allah ataupun sifat Allah. Karena tidak setiap nama dalam Al-Quran bisa kita katakan itu sebagai nama Allah. Dan juga demikian tidak setiap sifat yang disebutkan dalam Al-Quran bisa kita katakan itu sebagai sifat Allah. Jadi dalam ayat yang pertama ini terdapat itsbat. Mana nafinya Ustaz? Nanti. Pada ayat yang selainnya. Masih dalam surat ini. Sehingga terbukti nantinya bahwasanya dalam surat ini terdapat penggabungan antara nafi dan itsbat. Dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kalau sudah itsbat, itsbat jenis apakah ini? Karena itsbat kan ada dua. Itsbat yang mufassal sama itsbat yang mujmal. Sebagaimana nafyu ada yang mujmal maupun ada yang mufassal, hanya saja Ahlussunnah wal Jamaah kalau itsbat itu mufassal dan kalau nafyu itu mujmal. Memang ada nafyu yang mufassal, namun sebagaimana jelaskan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di sana, beliau mencontohkan ada nafi mufassal tetapi ada sebabnya. Seperti yaitu apa yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin hafizahullahu rahimahullahu taala. Beliau mencontohkan ada di sana, saya ulangi kalimat tadi, bahwasanya beliau mencontohkan ada di sana nafyu yang mufassal tapi ada sebabnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Kemudian setelah itu kita simpulkan sisi pendalilannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.